와. Ya aku ngerti kok. Penjaluanmu tak turuti. Maksudnya njaluk terus so. Ya tak turuti penjaluanmu. Ning aku yo duwe penjaluan turutono. Tulung sing rumangsa ora melok urun ra usah kakehan cangkem. Meneng. Ra nyumbang rewel. Meneng pangkatmu apa? Dadi ndan ramil kapolsek camat meneng mergo yo ora nyumbang. Nyumbang opo? Gayane sambutan makili bupati. Kek diwaca kuwabeh. Padahal wong-wong rungokke blenger. Wong semene kei ora kok ngenteni sambutane bupati ora. Ngenteni sing ceramah nggih napa nggih? Makane bupati ora teko ora patheken ra. Ono kate diwakili sambutane. Makili ringkes ngono ae. Saya mewakili bupati mohon maaf enggak bisa hadir menyampaikan salam. Mudah-mudahan Kendal tetap aman. Wes. Saya bacakan lengkap tanpa saya kurangi sedikit. Wayahe, wayahe. Wong semene akeh iki wis ngenteni aku. Kok ngisen kemudian daripada itu. Tak tinggal balik men diceramai sama TDW tak jamin buyar jamaah nyawang bermose gak ya doa dia sambutan mewakili ringkes-ringkes malah tanpa saya kurangi sedikit. Bupati ya. Nah, wong saya ngaji di hadapan menteri, di hadapan jenderal-jenderal polisi ya seperti ini. Apa maneh nang ngarepe camat. Saya ya seperti ini gelem ngene iki ra gelem camate ben minggat. Minggat sama sekali tidak mengurangi khidmahnya acara malam hari. Nek penceramai minggat, enggak. Rungu macamat. Wah, tuh ngenteni ketau besok motor. Di kursi ini wayahe sing dicawisi aku. Ini apa ini kok melu metingkring waktu iki ngono nyawisi aku man. Ini camat cerdas sih ngadep sambutan ini. Aku ngerti kena apa kok nunggu moco. Yeah. Long as you